ingin bersanding denganku. Rindumu adalah sedihku, senyummu adalah tangisku. Jangan samakan diriku seperti burung di sana. Bila suka dapat dibeli, sudah cemburu kau lepas lagi. Janganlah, jangan lagi kau ketuk pintu rumah Bawah payung hitam kita berlindung, basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan sapu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumpuan dan impian. Yang rindukan kau pak.